Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Apa hukumnya bila kita mengambil perumahan melalui kredit bank? Kalau bank yang dimaksud, bank yang kita ketahui, memang di dalamnya terdapat riba, karena tidak ada bank yang tanpa riba. Tidak ada bank yang tanpa riba. Semuanya terdapat riba. Maka tidak boleh bekerja sama untuk melancarkan riba yang ada pada pihak tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong-menolong dalam perkara dosa dan melampaui batas. Belum lagi kalau muamalahnya ada ribanya. Sungguh lebih lagi muamalahnya ada ribanya, kreditnya ada ribanya, apalagi di dalamnya ada kedolimannya. Kalau misalkan telat membayar ada dendanya, kemudian tidak bebas untuk menggunakannya, maka tidak dianjurkan yang demikian ini. Semestinya bagi kita untuk menjauhinya. Keselamatan agama harus lebih didahulukan dari segala-galanya. Apa gunanya kita punya harta yang banyak, tapi hidup kita tidak tenang? Apa gunanya kita punya rumah yang besar, tapi hidup kita tidak tenang? Sebaiknya kalau memang kita ingin punya rumah, kita nabung. Kita punya rumah apa adanya, rumah pondok dari kayu, jadi. Daripada rumah megah, tapi di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong dengan perbuatan riba, atau di dalamnya terdapat muamalah ribawi yang tentunya itu akan membuat hati kita tidak nyaman, hati kita tidak akan tentram. Sehingga jangan kita memiliki andil sedikit pun dalam hal ini. Tidak boleh kita memiliki andil sedikit pun dalam hal ini, kecuali kalau bentuknya seperti nabung. Nabung di bank, apa hukumnya? Karena nabung di rumah sulit. Uang sering hilang kalau nabung di rumah. Kalau dalam kondisi seperti ini, para ulama mengatakan dalam kondisi terdesak, boleh hukumnya hanya sekedar menabung saja tanpa mengambil bunga. Hanya sekedar menabung saja tanpa mengambil bunganya. Setelah itu kita ambil lagi uang kita. Adapun yang lain dari itu, meminjam ataupun melakukan transaksi yang bentuknya menolong kelancaran ribawi mereka, maka semestinya bagi setiap muslim untuk menjauhi hal itu, menjauhi hal itu. Keselamatan agama tidak ada bandingannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan di sini, Ustaz. Apakah boleh bermalas-malasan dalam mempelajari selain ilmu agama? Tidak boleh tentunya malas, ya. Sifat malas itu bukan sifat seorang mukmin. Sifat malas bukan sifat seorang mukmin. Kadang memang terjangkiti pada dirinya rasa malas. Seorang mukmin berupaya untuk melawannya. Jangan dibiarkan. Namanya kita manusia, terkadang memang ada masa-masa futur. Masa-masa futur, ada rasa malas. Naam, sifat manusia. Tapi seorang mukmin berupaya untuk melawannya. Berupaya untuk melawan rasa malas tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Bersemangatlah untuk perkara-perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Baik perkara dalam urusan dunia maupun perkara dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia pun kita diperintahkan untuk bermanfaat, untuk bersemangat. Yang memberikan manfaat kepada kita. Belajar matematika. Penting belajar matematika bagi anak-anak. Semangat. Jangan tidak semangat. Jangan yang semangat hanya belajar agama saja. Tidak. Belajar yang seperti itu bermanfaat. Bagaimana nanti dalam pelajaran faraid akan ketemu di situ. Demikian pula belajar bahasa Indonesia. Juga mesti semangat. Karena di situ nanti akan ketemu dalam berdakwah, menyampaikan ilmu. Sehingga mempelajari yang bermanfaat, hendaklah seseorang bersemangat. Sifat malas itu harus dilawan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan di sini. Ustadz, apakah wanita boleh keluar memakai masker? Memakai masker. Kalau yang dimaksud adalah seorang pakai cadar kemudian pakai masker karena menjaga dirinya supaya dia bisa, karena itu saran dokter lah intinya. Intinya itu saran dokter. Tidak mengapa. Akan tapi seseorang memakai masker dengan tujuan kalau ini disyariatkan supaya saya bisa mengamalkan sunnah, maka tidak boleh. Karena tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW memakai masker. Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW memakai masker. Jadi bagaimana caranya? Gunakan cadar, pakai cadar. Pakai hijab. Ya. Pakai hijab. Ini yang semestinya dilakukan oleh kaum mukminah. Memakai hijab yang syar'i. Tetapi kalau dia misalkan ingin pakai masker, ya, pakai masker. Tidak mengapa pakai masker. Karena itu saran dokter misalkan. Saran dokter misalkan. Tidak mengapa yang demikian itu. Memakai masker. Sehingga kami menghasung bagi para ummahat, akhwat, untuk memakai hijab. Menutupi auratnya. Tetapi misal seorang wanita, dia belum kuat pakai hijab, maka kita nasihatkan untuk pakai hijab. Dikuatkan. Apa yang membuat anti tidak kuat untuk memakai hijab? Bukankah hal itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan memakai hijab? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya. Bukankah ummahatul mu'minin, asyrafun nisa, manusia, wanita yang paling mulia, mereka memakai hijab. Kita menasihatkan untuk mengenakan hijab. Tapi kalau dia pakai masker, ya memakai masker itu sendiri tidak dilarang. Hukumnya mubah, masker itu sendiri. Hukumnya mubah, barangnya, alatnya mubah. Bisa dipakai oleh kaum lelaki, bisa pula dipakai oleh kaum wanita. Tapi untuk kaum wanita, semestinya mereka mengamalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan masih tentang bank tadi. Apa hukumnya murabahah, musyarakah, dan mudharabah dalam bank syariah? Wallahu a'lam, kami belum menemukan kalau yang namanya bank di tempat kita ini yang lepas dari riba. Sekalipun menamakan dalam bentuk syariah. Tidak lepas dari riba. Tidak lepas dari kezaliman. Sehingga kami tidak menganjurkan yang demikian itu. Untuk rinciannya panjang. Mudharabah, murabahah, bagi hasil, bagi keuntungan, berserikat, si pemodal dan si pengelola. Dalam pembahasan ini ada disebutkan dalam kutubul fiqh, kitab-kitab fiqh. Akan tapi kalau di bentuk seperti ini, dalam bentuk seperti ini dengan sebutan bank yang ada di negeri kita ini, sulit kita untuk mendeteksi kehalalannya. Tidak lepas dari yang namanya riba. Sekalipun dalam label syariah, bank syariah, sekalipun label syariah, tidak lepas dari yang namanya riba. Maka jauhi muamalah dalam bentuk ribawi seperti ini dengan bank-bank yang seperti ini. Jadi yang kita lakukan bagaimana? Yang kita lakukan adalah muamalahnya mungkin sebatas nyimpan uang. Nyimpan uang itu saja cukup. Nyimpan uang, sudah. Karena terdesak, tidak ada tempat lain untuk menyimpan. Sudah, sebatas itu saja. Nyimpan, kemudian untuk transfer, untuk mempermudah kegiatan usaha kita. Sudah sampai di situ.